Putra dari ya pi saya cuma kita baik Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghuslu, pembahasan tentang mandi. Jadi kalau berbicara mandi, ini mandi besarnya, mandi besar adus, mandi setelah haid, hubungan suami istri, nifas, ini tiga poin. Adus di dim pengertian anak. Mal-Ghuslu naon hartina mandi, mandi besar atau adus. Wari mandi besar, wari adus. Ghuslu jismil insani, ghuslu jismil insani nyaeta ngumbah badana seseorang, insan yang manusia, mangga umbah badana seseorang, badana manusia, insan kullihi sakabehna, kullihi sakabehna. Jadi mandi besar teh membasuh seluruh fisik kita, tubuh kita gitu. Dari mana? Min a'lar ra'si, mulai dari atas kepala. Min a'lar ra'si, mimiti tiluhurun kepala. Ila muntaha qadamihi, ila muntaha qadamihi, sampai akhir dampal sukuna, sampai akhir telapak kakinya. Ila muntaha qadamihi, sampai tungtung dampal sukuna, sampai akhir telapak kakinya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, telapak kaki harus terkena oleh air. Soal ampurudu gusli ayasabaraha pardun adus. Puruduhu arisaka bepardu adus, puruduhu arisaka bepardu adus, salah satun ayat tilu. Pardu mandi itu ada tiga. Al-awalu anukahiji, yang pertama an-niyatu, niyat. An-niyatu, niat. Yang pertama adalah niat. Inda ghusli awali juz'in, inda ghusli awali juz'in, nalika ngubah mimiti bagian, nalika ngubah mimiti bagian, ketika membasuh bagian, bagian pertama, minal badani tina badan, bagian badan mana yang kita basuh, disanalah niat mandi wajib. Asani anu kedua. Poin yang kedua, ijalatun najasati. Ngalengitkeun najis, menghilangkan semua najis. Ijalatun najasati ngalengitkeun najis, menghilangkan najis. Minal badani tina badan. Dari tubuh kita dihilangkan najisna. Asalisu anu katiluna wusulul ma'i nyampeken cai. Wusul ma'i nyampeken cai, menyampaikan air. Ila jami'il basaroti kana sakabeh kulit. Ila jami'il basaroti kana sakabeh kulit. Wasyari jeng rambut. Soal ma niatul gusli kumaha niatna adus. Ma niatul gusli kumaha niat adus. Lapa niat aku kumaha? Jawab ya, ada niat adus. Nawaitul gusla di robbil hadasil akbari. Gitu tekna. Nawaitu niat abdi al gusla mandi. Nawaitu niat abdi al gusla mandi li robbil hadasil akbari. Bikin ngahilangkan hadas besar, hadas gede. Bikin ngahilangkan hadas gede. Itu niat adusna, niat untuk menghilangkan hadas besar. Soal mal hadasul akbaru, naon anu dimaksud hadas gede. Apa yang dimaksud dengan hadas besar? Jawab, hua ari hadas gede, ari hadas besar, hua ari hadas besar. Kulluma setiap pagawean, setiap perkara artinya, kulluma setiap pekerjaan, setiap perkara boleh sok naon. Kulluma setiap perkara awjaba anu ngawajibkeun al-ghusla mandi. Jadi hadas besar adalah sesuatu kalau kita perbuat maka wajib kita mandi besar. Soal maladi naun wae perkara, maladi naun wae perkara yujibu anu ngawajibkeun al-ghusla mandi. Maladi naun wae perkara yujibu anu ngawajibkeun al-ghusla mandi. Hal apa saja, perbuatan apa saja yang mewajibkan seseorang atau pelakunya mandi, mandi besar. Jawab, al-janabatu nyata janabah. Junub, ya, janabah junub. Artinya punya hadas besar. Wal-haidu. Haid. Wan-nipasu jeng nipas. Wal wiladatu jen wiladah melahirkan. Wal mautu jen maut. Soal manaja mal janabah. Soal mal janabah non has artina jen junub. Mal janabah tu non artina hadas junub. Apa yang dimaksud dengan janabah? Jawab, ia ada janabah, ia ada junub. Al-zima'u nyata hubungan suami istri. Wa nuzulul mani'i sarang keluar air mani. Itu sebut janabah. Soal mal haidu non hartina head. Jawab wa'ari head. Wa'ari head ada mulkhoriju eta darah anu kaluar. Ada mulkhoriju etadara anu kaluar minal marati Ina rahimna perempuan. Minal marati di perempuan langsung boleh. Ba'datis nyisinina sanges usia 9 tahun. Jadi 8 tahun Arabnya, di 8 tahun orang Indonesia gitu. Arabnya udah matang, udah dewasa 8 tahun teh. Ala sabilis sihati. Ala sabilis sihati dina kaayaan sehat. Kondisi sehatnya fisik perempuan ana. Ala sabilis sihati dina kaayaan sehat. Wal adati jeung karena kebiasaan. Adat fitrah perempuan ini karakter adatnya. Wal adati jeung adat jeung kebiasaan. Jadi ari menstruasi mah darah yang keluar rutin setiap bulan, biasa untuk perempuan gitu. Ada namanya. Dalam kondisi apa? Kondisi sehat. Bukan darah penyakit keluar tina rahimna. Mun penyakit lain deui judulna gitu. Soal man nifasu non hatina nifas. Jawab wa ada nifas. Adamul khariju eta darah anu kaluar. Adamul khariju eta darah anu kaluar. Minal marati ti perempuan. Minal marati ti perempuan. Akibal wiladati sanggesna ngalahirkeun. Akibal wiladati sanggesna ngalahirkeun. Setelah melahirkan. Darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Soal mada yahrumu non wae hal anu haram. Non wae perkara anu haram. Mada yahrumu non wae perkara anu haram. Mada yahrumu non wae perkara anu haram. Alal junubi bikin anu junub. Bagi yang junub. Alal junubi bikin anu junub. Hal-hal apa saja yang diharamkan bagi orang yang punya hadas besar yang junub. Jawab yahrumu haram alai bikin anu junub. As-salatu haram salat, wa tawafu haram tawaf. Wa masul mushafi haram ngarampa Al-Qur'an. Mushafnya haram ngarampa mushaf atau Al-Qur'an menyentuh. Bahkan wa hamluhu yang haram bawa Al-Qur'an. Jangankan membawa, menyentuhnya pun tidak boleh. Wa hamluhu jeung mawa mushaf mawa Al-Qur'an. Opat wa qira'atul Qur'ani jeung haram maca Al-Qur'an. Itu diharamkan. Wa qira'atul Qur'ani jeung haram maca Al-Qur'an. Wal muksu kaliman haram cicing berdiam. Wal muksu kaliman haram cicing fil masjid di masjid. Haram berdiam di masjid. Termasuk bolak-balik di masjid, itu cicing membolak-balik munar-mandir. Ya. Jadi orang perempuan yang munar-mandir di masjid yang sedang haid, menstruasi atau junub itu tidak boleh tetap. Ya. Kecuali apa? Darurat. Ya, ngaliwat tungkul teu naon munggak-balik deui sama dengan iya. Jadi munar-mandir di masjid itu sama dengan dia kategorinya. Lewat tungkul enggak masalah, tapi itu ada kepentingannya. Dorot kebutuhan tengah haja gitu. Mada yahrumu non wae hal anu haram. Mada yahrumu non wae hal anu haram. Alal haidi bikin anu haid. Alal haidi bikin perempuan anu haid. Wan nupasai jeung sakabeh perempuan anu nipas. Nipas apa? Ya darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Jawab as-salatu haram salat. Ya haram bagi yang haid salat. Yang nifas juga haram salat. Was-saumu haram saum. Wa ma jeung naon wae perkara. Wa ma jeung naon wae perkara. Non wae pagawean yahrum anu haram. yahrum anu haram alal junubi bikin anu junub bagi yang junub, termasuk hal-hal yang diharapkan bagi orang yang junub punya hadas besar, haram bagi yang haid dan yang nifas. Asrun di pasal sebab dai at tayamum, at tayamumu pembahasan tayamum. Soal mat tayamumu naun hartina tayamum. Jawab wa hari tayamum mashul wajhi eta musab muka, musab wajah. Wal yadaini jeung dua leungeun dan dua tangan. Ari Pak Hilman eta teh beda salti. Olah ya Pak Hilman. Iya. Ya. Wal yadaini jeung dua tangan. Biturabin ohirin ku taneuh anu bersih. Taneuh anu suci. Jadi tayamum itu menyapu muka dan menyapu dua tangan dengan menggunakan tanah yang suci. Ya, tanah yang suci. Tapi versi Imam Syafi'i mah kudu ku tanah. Nah langsungnya Imam Syafi'i bahkan digali dulu supaya steril gitu. Emang ribet kalau aturan Imam Syafi'i mah ribet sekali tayamum teh. Jadi tanah lagi kudu bersihnya. Steril tina najis, digali dulu, dikeringkan, oke, okay, diambil serbukna, debuna, gitu, sampai mana. Atau boleh pakai tawengkar, tau tawengkar, genteng bisa, genteng bubukan genteng, kan tanah genteng gitu kan, ya, bubukan genteng, pakai tayamum boleh, minimal genteng berani, tapi yang bersih genteng lagi, yang di tempat yang kotor, steril dari najis. Nah, versi imam yang lain mah Imam Hanifah, Imam Malik. Pokoknya mah naon wae lah. Naon wae yang setiap yang tumbuh dari bumi, dari tanah boleh pakai tayamum. Naon tuh? Dina daun, dina bilik, dina bor. Tadi dina di alam tekennya sama. Ikan dari kayu dari alam. Bilik di alam sarua. Dina kursi kan bahan di alam sumber sarua kabeh. Non wae lah media yang ada selain tanah itu adalah ardun. Bisa dipakai tayamum. Jadi ada sedikit kelonggarannya, tidak memberatkan kalau versi selain Imam Asy-Syafi'i. Nah, praktiknya loba praktek itu selain Imam Syafi'i, nah praktiknya tayamum paling banyak seperti itu. Imam Syafi'i mencari tanah, nyet kamarnya jadi tanah, bersih tanah tadi gali. Dikeringkan, bayangkan lama muat, lama prosesnya, kan debunya diambil lagi gitu. Ya. Atau aku gesik boleh dengan pasir juga asal, harus diyakinkan bersihnya gitu. Ayo ngamannya, ngalah ada sesukaan gesik, kena tolong gesik di dia, ditarikannya udah tercemar atau gesik kena kotor. Ambil di susukan atau di kolam, ya dikeringkan gesiknya sampai Bu bayangkan lamanya, lama prosesnya. Yang lain mah praktis, nah mobil, nah jok, nah kaca, praktis. Ya, praktis yang lain. Dinding, itu kan bisa. Nah, itu tayamum. Ya, badalan sebagai pengganti. Badalan pengganti anil wudu'i tina wudu'. Jadi tayamum teh menggantikan peran wudu. Bahkan awil gusli atawa pengganti adus. Kalau kita punya hadas besar tidak ada air, tayamum nate sarua wajib praktek wudu gitu. Orang kulit ikan di natane siga binatang dia kucingnya siga ayam kalau udah kawin kan bergelinding di tanah. Ini pernah di zaman sahabat terjadi gitu, pernah juga kejadian zaman sahabat. Ketika sahabat junub tengah perjalanan mau urut ayah cai tayamum begitu teh. Bergelinding di tanah gitu. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku junub di perjalanan, mau mandi wajib daya saya maka apun bergelinding seperti binatang cek sahabat Rasul kan senyum ketawa lain gitu takia sarua siga wudu sarua tayamumna gitu ya. Jadi tayamum menghilangkan hadas besar sama dengan hadas kecil, praktek wudu, praktek mani wajib dalam tayamum sama. Yang disapu apa? Muka dan dua telapak tangan. Ade cipari santri bisa nu gitu. Ngelakeun 3 tahun tayamum na gitu. Pertanyaannya dua yang disuci. Am urudut tayamumi sabaraha jumlahna fardu tayamum jawab uruduhu arisakabe fardu tayamum omsatun ayah lima al-awalu anukahiji an-niyatu niyat asani anukadua naklut turobi mindahkan tani kemana mindahkan nanti ilal udwil mamsuhi karena anggota anu di usap ilal udwi karena anggota al-mamsuhi anu di usap memindahkan tanah dari bencana karena naon karena anggota yang diusap artinya ada proses tayamum teng haja itu disediakan lain kieu ah tayamum bayi angin dia puting beliung mukaan angin naon angin puyuh aya taneuh asup ameus tayamum lain kitu maksudna kitu ada unsur kesengajaan tak nasepina wa ayak sidahu jadi nasepina aya menyengaja mengambil tanah kudu ujug-ujug aya angin kabawa ku angin hiber nya anehna tawa debuna asup kitu tayamum buru-buru salain kitu gitu. Anu katilu asalisu anu katiluna masul wajib musab wajah arobi anu kawapata masul jada ini musab dua lengin ma'al mirpako ini sarta dua siku na alhamisu anu kaliman atartibu tertib soal maniatu tayamumiku maniat tayamum jawab ya arniat tayamum nawaitu tayamuma nawaitu niat abdi atayamuma tayamum listibahati sholati karena ngamenangkan sholat listibahati sholati rek ngamenangkan sholat alma buhudoti anu wajib soal mata yajibu tayamumu iraha wajibna urang tayamum mata yajibu iraha wajibna atayamumu tayamum kapan kita diwajibkan melakukan tayamum jawab satu inda fakdil ma'i nalikati ayat cai ketika tidak mendapati air tapi setelah apa? Setelah mencari air ke utara ke timur, ke selatan, barat, timur dicari ya dikuliling ke mana? Terus yakin saya cai baru tayamum gitu diyakinkan saya cai nanti diyakinkan atau cai ayah tapi di luar kondisinya kalau kita keluar takut mau di hutan banyak takut ada apa binatang buas ya gitu atau ada musuh kalau kondisi perang boleh kita tayamum gitu. Inda fakdil main alikat ayat cai. Keduanya wa inda khawfisti malil mai. Wa inda khawfisti malil mai. Kedua nalika sien agunakan cai. Wa inda khawfisti malil mai. Keduanya nalika sien agunakan cai. Dan yang kedua ketika takut mengenakan air. Kenapa takutnya? Libardin karena dingin cuacanya. Libardin karena dingin. Saya kan alergi dingin kan? Ayan gitu. Aya, kalau kedinginan bisa tambah sakit. Tayamum. Ya, tayamum. Aumarodin atau sakit yang tidak boleh terkena oleh air penyakit nah silakan ya. Katilu wa indal ihtiyaji katiruna nalika butuh, wa indal ihtiyaji katiruna nalika butuh ilal ma'ikana cai. Dan yang ketiga, ketika membutuhkan air. Untuk apa? Li'atoshi hayawanin, karena hausna binatang peliharaan. Li'atoshi hayawanin, karena hausna binatang peliharaan. Hayawannya muhtaramin anu haram dibunuh, muhtaramin anu temenang dibunuh. Binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh, nah, haus. Lain binatang boleh dimakan, wah, termasuk anjing pun tidak boleh dibunuh. Ya, itu anjing rabies, yang dibunuh rabies itu naon. Wal kalbun akur, aja sapi ayahnya boleh dibunuh itu akurma. Yang rabies yang menularkan bakteri, virus, penyakit. Nah, anjing pun boleh, ketika punya anjing stok air terbatas, nah bikinnya ke binatang kita gitu. Kita tayamum. Soal maladi yubdilu nanwai perkara anu matak ngabatakin maladi nanwai perkara, maladi nanwai perkara, hal apa saja nanwai perkara yubdilu anu matak ngabatakin, yubdilu anu matak ngabatakin yang membatalkan, yubdilu anu matak ngabatakin anu yang membatalkan atayamumah tayamum, hal apa saja yang membatalkan tayamum seseorang. Jawab, yubtiluhu ngabatalkan karena tayamum, yubtiluhu ngabatalkan karena tayamum, bisa membatalkan tayamum naon kulluma setiap perkara, setiap hal, kulluma setiap perkara yubtiluhu anu ngabatalkan, yubtiluhu anu ngabatalkan alwudu'a wudu. Setiap perkara apa saja ini yang membatalkan wudu, setiap perkara yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Itu kedua mana lanjutnya, waru'yatul ma'i, waru'yatul ma'i jeung ningali cai dan melihat air, waru'yatul ma'i jeung ningali cai dan melihat air. Bigoiri waktu sholat, bigoiri waktu sholat, di luar waktu sholat, bigoiri waktu sholat, di luar waktu sholat, di luar waktu sholat, bukan ketika sholat gitu. Kurang arek sholat ya, mestinya mau meninggal cai batal tayamum. Mungkin ya, kurang enak tayamum terus sholat tinggal cai, boleh tidak? Sah sholatnya, sah sholatnya. Jadi boleh diulang, boleh tidak. Kalau mau sholat di atas air batal tayamum. Nah kalau mau sholat orang tinggal cai, sah sholatnya, boleh diulang, boleh tidak diulang, sah sah saja silakan. Ah ulang lagi, mangga, itu sah sholatnya. Terus waridatu sering rida, non rida teh sesuatu yang mengeluarkan seseorang dari keyakinan Islam, itu tidak baik ucapan maupun apa perbuatan, orangnya murtad disebutnya. Jadi tidak teh ucapan atau perbuatan yang menjadikan seseorang murtad, orangnya murtad disebutnya. Perbuatannya naon atau ucapannya disebut rid tidak. Gimana ya? Gimana ya? Yes? Gimana kamu? Hey, gimana? Di kelas. Senang di kelas? Makan? Makannya lah. Udah makannya? Terus makannya? Beres makannya? Beras makan, beras ngaji, alus ya. Aduh, Ilyas, Ilyas. Mana sih itu sih, tadi si sah terbujung muncul. Omar. sawai sok sebutkan Omar sade, hah? Ajril sade, Dede sade, Kurkon sade, hah? Farhan sade, Usni, ada tadi. Kurang tu kata je cina kurang. Udahlah, orang capek, mereka gaduh tu panas kita pergi. Alhamdulillahilladzi a'lamani ma a'lam walladzi ja'alani jahili. Allahumma rahmni bi nuril ilmi wa sabit bi nuril ilmi. Wa dzakirni ma nasitu minal ilmi wa ansurni ala su'il wami wa waffiqni ilal amali bi ilmi innaka sami'un 'alim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام عليكم. شكرا. كيف حالك؟ كيف حالك؟